saling bekerjasama dan sebagainya. Sedangkan al-bara artinya berlepas diri, yang di dalamnya mengandung sikap saling bermusuhan, bertentangan, berlawanan, memboikot, sikap benci, permusuhan dan sebagainya. Maka dalam Islam kita diajari dan dididik untuk memiliki prinsip-prinsip al-wala dan al-bara secara benar. Maka sebagai seorang muslim, sikap wala kita, loyalitas kita, kecintaan kita adalah kepada sesama muslim secara umum. Setiap muslim adalah saudara kita yang sepantasnya kita memberikan rasa cinta, rasa saling mewujudkan pertolongan, bekerjasama, membela, mencintai dan sebagainya. Inilah sikap kita kepada sesama muslim secara umum. Dan secara khusus kita berikan wala kita kepada setiap orang-orang yang benar-benar berprinsip sebagai ahli tauhid, orang-orang yang senantiasa mengesakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat kesyirikan. Ini secara khusus. Dan juga kepada setiap orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena merekalah, kepada mereka itulah sepantasnya kita melakukan sikap wala, loyalitas yang di dalamnya mengandung sikap kecintaan dan sebagainya tadi. Kemudian al-bara, sikap kebencian, sikap berlepas diri, maka sepantasnya kita berikan secara umum kepada seluruh orang-orang kafir, baik orang-orang musyrik yang mereka menyembah kepada berhala-berhala atau sesembahan-sesembahan selain Allah. Apakah itu berupa patung-patung, berupa kuburan-kuburan yang dikeramatkan, pohon-pohon yang dikeramatkan, atau apa saja yang mereka sembah selain Allah. Maka kepada segenap orang-orang kafir semacam ini, kita pun harus barok terhadap mereka. Sikap berlepas diri, memusuhi, membenci, dan tidak ada toleransi dan bekerjasama dengan mereka. Termasuk juga sikap barok adalah kepada orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi maupun Nasara, yang banyak sekali dalil-dalil Al-Quran menjelaskan kepada kita dan merintahkan kita untuk senantiasa berlepas diri dari mereka, yaitu orang-orang kafir secara umum maupun secara khusus, baik dia adalah orang-orang musyrik maupun dia adalah ahlul kitab. Maka kita harus membenci mereka, memusuhi mereka, berlepas diri dari mereka, tidak bekerjasama dengan mereka. Yang demikian ditunjukkan sekali lagi banyak sekali dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada kesempatan khutbah kali ini, ma'asyiral muslimin, kami ingin sampaikan satu sikap saja, yaitu sikap al-bara, sikap berlepas diri kepada segenap kekufuran dan para pelakunya. Kita berlepas diri dari mereka, kita memusuhi mereka, kita membenci mereka secara umum. Karena sesungguhnya sikap yang demikian benar-benar dituntunkan dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara ayat-ayat yang menunjukkan hal seperti itu, misalnya, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, Allah Taala menyatakan, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَحْدَهُ. الله mengatakan, sungguh telah ada suri teladan bagi kalian pada diri Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan bersama dengan orang-orang yang bersama beliau. Iqalu liqaumihim, tatkala Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam berkata kepada kaumnya yang musyrik, kaumnya yang masih menyembah berhala, apa kata beliau? Qad na'am. Kata iqala liqaumihim, inna bura'u minkum. Kata Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami barok, kami berlepas diri dari kalian dan dari semua apa saja yang kamu sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami ingkari perbuatan kalian. Wabada bainana wa bainakumul adawah, dan sungguh telah nyata adanya permusuhan antara kami dan kalian. Wal baghdha, dan juga sikap kebencian, abadan selama-lamanya. hatta tu'minuna billahi wahdah, sampai kalian benar-benar mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Perhatikan ma'asyiral muslimin, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan telah ada pada diri kalian hai kaum muslimin, wahai kaum mukminin, yaitu satu suri teladan yang ada pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau, yaitu pengikut beliau alaihi salatu wassalam. Tatkala mereka punya sikap yang tegas, sikap barok kepada semua bentuk kesyirikan, kekufuran dan juga para pelakunya. Sampai dinyatakan kabarna bikum, dan sungguh kami ingkari perbuatan kalian, wa bada bainana wa bainakumul a'da wal baghdha, dan sungguh telah nyata ada di antara kami dan kalian sikap permusuhan dan kebencian abadan selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ma'asyiral muslimin, inilah prinsip barak, prinsip berlepas diri dari setiap kesyirikan dan kekufuran, dan juga setiap kepada para pelakunya, yaitu orang-orang musyrik ataupun orang-orang kafir. Inilah prinsip Islam ma'asyiral muslimin. Tidak ada sikap toleransi kepada kesyirikan dan kekufuran. Tidak ada kerjasama dengan kesyirikan dan kekufuran. Tidak ada. Dan bahkan kita diperintah mencontoh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk berlepas diri dari kekufuran dan kesyirikan serta para pelakunya tersebut. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan kepada Rasulullah dan segenap kaum muslimin dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai pemimpin-pemimpin kalian, yaitu orang-orang kafir, musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuh kaum muslimin. Tidak boleh kita jadikan sebagai para pemimpin-pemimpin yang kita ikut dengan mereka. Naam, dan secara khusus Allah Subhanahu wa taala menyatakan mereka di antaranya adalah orang-orang kafir, orang Yahudi maupun Nasara. Allah taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan orang-orang Yahudi maupun orang Nasari, orang Nasrani sebagai para pemimpin kalian. Ba'dhum awliya'u ba'd, sebagian mereka adalah pemimpin atau pelindung bagi sebagian yang lain. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa di antara kalian yang condong kepada mereka, menjadikan mereka sebagai pemimpin bagi kalian, maka sungguh kalian termasuk golongan mereka. Innallaha la yahdil qawma dhalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan berikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga menegaskan dalam surat Taubah ayat ke-23, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan bapak-bapak kalian dan saudara-saudara kalian sebagai pemimpin-pemimpin baik kalian jika mereka lebih mencintai kekufuran daripada keimanan. Wa may yatawallahu minkum fa ulai kaumud zalimun. Barang siapa yang condong kepada mereka, yang menjadikan mereka sebagai teman setia, pemimpin dan pelindung bagi mereka, maka sungguh mereka itulah orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin, jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan, ayat-ayat yang mulia ini sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwa sungguhnya kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlepas diri dari kekufuran, dari kesyirikan dan juga dari para pelakunya, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, baik dia para penyembah berhala ataupun orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasara. Kita dilarang sama sekali mengikuti mereka dan condong memiliki kecintaan kepada mereka sedikit pun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan hal tersebut. Dan ini enggak bisa kita pungkiri. Kita wajib membenci kekufuran, kesyirikan dan para pelakunya. Kita wajib memusuhi mereka. Kita wajib berlepas diri dari mereka sama sekali. Inilah prinsip Islam yang banyak disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya Al-Qur'an. Bahkan ma'asyiral muslimin, Nabi SAW pun juga Beliau menyatakan seperti itu. Tidak boleh kita menyerupai mereka. Tidak boleh kita mencontoh mereka. Tidak boleh kita mencintai mereka dan mengikuti mereka. Tetapi sayang, ma'asyiral muslimin, sunnatullah telah menetapkan bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bahwa umat Islam ini suatu saat nanti mereka akan condong kepada kekufuran dan kesyirikan, condong untuk mengikuti Yahudi wa Nasara dan bahkan mengikuti setiap apa yang menjadi jalan mereka. Naam, disebutkan dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La taqumu sa'at لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأحد القرون قبلها." Tidak akan terjadi kiamat sampai umatku ini nanti akan mengambil orang-orang sebelum mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin mereka. Kepada condongan kepada mereka, shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in, sejengkal atau sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, naam, sedikit demi sedikit mereka akan ikut dan condong kepada orang-orang sebelum kaum muslimin, yaitu orang-orang kafir dari kalangan Yahudi wa Nasara dan musyrikin pada umumnya. Wakila, kemudian ditanyakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kafarisa warum, apakah yang dimaksud oleh anda? Kita akan mencontoh seperti halnya orang-orang Persia dan juga orang-orang Romawi." Orang-orang Persia para penyembah api, orang-orang Romawi para penyembah, yakni orang-orang Nasara. Ya, naam, seperti itu. Faqal, maka Rasulullah menjawab, "Wa manin nasu illa ulaik." Naam, siapa lagi kalau bukan mereka? Siapa lagi kalau bukan mereka? Maka ma'asyiral muslimin, hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, yang menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin bahwa umat Islam ini akan ada yang mengikuti mereka, mencontoh mereka, condong kepada mereka, mengikuti jejak mereka. Disebutkan dalam hadis yang lain dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah juga menyatakan, "La tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum." Kata Rasulullah sallam, "Na'am, sungguh-sungguh," kata Rasulullah, "benar-benar kalian akan mengikuti jalan-jalannya orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga seandainya mereka masuk ke lubang biawak, kamu pun akan ikut masuk ke dalamnya." Kenapa? Ini menunjukkan betapa kaum muslimin itu akan punya sifat dan sikap meniru-niru, mencontoh, membebek kepada apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Sampai-sampai digambarkan, seandainya mereka masuk ke lubang biawak yang begitu kecil, maka orang kaum muslimin akan ikut-ikutan masuk di dalamnya. Maka mendengar ini ma'asyiral muslimin, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara, apakah yang anda maksud mereka itu yang kaum muslimin akan ikut mereka adalah orang Yahudi wan Nasara?" Kulna, kata Rasulullah, "Qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka?" Artinya ya, yakni kaum muslimin akan condong, mencontoh mereka, mengikut mereka, apapun gerak-gerik mereka yang ditiru semuanya oleh kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Meskipun demikian, keadaan kaum muslimin di akhir zaman itu, yakni mereka punya kecondongan, punya sikap meniru, mencontoh, mengikuti dengan buta kepada setiap kekufuran dan kesyirikan dan para pelakunya, maka meskipun demikian Rasulullah SAW melarang keras kita mengikuti mereka. Bahkan meniru saja kita enggak boleh. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah menyatakan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongannya mereka. Bahkan dalam riwayat yang lain, "Laisa minna man tashabbaha bighairina." Bukan termasuk golongan kami orang-orang yang menyerupai selain dari kita, yaitu dari kaum muslimin, kata Rasulullah SAW. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita untuk bersikap tegas, berlepas diri dari semua bentuk kekufuran dan kesyirikan serta para pelakunya tersebut. Tidak ada toleransi, tidak ada kerjasama, tidak ada saling tolong menolong dalam agama mereka, tidak ada sama sekali. maka sangatlah bohong dan dusta orang-orang yang naam berpenampilan sebagai para pemimpin agama yang mengatakan kita boleh toleransi dengan mereka, kerjasama dengan mereka, bantu-bantu dalam hal naam mendorong ibadah agama mereka. Mereka dusta. Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang keras yang demikian itu. Bahkan ma'asyiral muslimin, para ulama kita menyatakan dengan banyaknya dan tegasnya bahwa siapa saja yang mendukung kekufuran dan kesyirikan dan para pelakunya dengan membela mereka, menolong mereka, memuji ibadah mereka, kufur mereka itu. Kalau mereka tahu dalil-dalil ini tapi sengaja melanggarnya, sengaja berbuat kepadanya. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, pada kesempatan ini pula kami ingatkan ma'asyiral muslimin, lebih-lebih di akhir-akhir tahun semacam ini yang di mana-mana dikembar-gemborkan berbagai macam peringatan dan perayaan, apakah itu Natal bersama ataukah itu naam tahun baru bersama dan sebagainya, maka berhati-hatilah. Ini adalah seruan dan ajakan kepada kekufuran. Islam telah melarang yang demikian ma'asyiral muslimin. Naam, banyak sekali ayat Al-Quran telah kami sebutkan tadi bahwa sungguhnya kita dilarang mengikuti mereka. Dan kita tahu ma'asyiral muslimin, naam, termasuk misalnya adalah apa yang mereka sebut dengan perayaan Natal, yaitu hari kelahiran Tuhan mereka. Dan ini adalah kekufuran ma'asyiral muslimin. Naam, maka siapa dari kalangan kaum muslimin kok tiba-tiba mereka datang kepada orang-orang kafir tersebut mengucapkan selamat atau membantu dan tolong menolong dalam kesibukan hari raya mereka, mendukung mereka, memuji mereka, mengucapkan selamat kepada mereka, maka hukumnya hal seperti ini ma'asyiral bisa dirinci. Kalau seandainya orang yang melakukan itu adalah orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti dalil, orang yang hanya ikut-ikutan saja, nah, maka orang sebenarnya tercela dan harus dinasihati. Ya, dan harus berlepas diri dari perbuatan yang jelek semacam itu. Nah, sedangkan kalau orang-orang yang nah mengerti ilmu, tahu dalil, mengerti hukum, lantas sengaja melanggarnya dengan maksud meremehkan dalil-dalil agama tersebut atau menakwilkannya dengan takwilan yang batil, maka sesungguhnya ma'asyiral muslimin, orang tersebut dikhawatirkan akan kekafirannya. Ma'asyiral muslimin, ketika kita menyelamati mereka atau mengucapkan selamat kepada mereka misalnya dengan mengatakan selamat Natal misalnya atau pujian-pujian yang lain, ya, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan bahwasanya Allah itu adalah al-masih ibnu maryam, yaitu Nabi Isa atau yang mereka sebut dengan Yesus Kristus. Perhatikan, Allah vonis mereka kafir yang mengatakan kafir mereka. Allah Subhanahu wa taala ma'asyiral muslimin, laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah al-masih ibnu maryam. Dalam ayat yang lain, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang yang menyatakan bahwasanya Tuhan itu adalah trinitas, tiga Tuhan dalam satu kesatuan. Ya, yaitu trinitas ajarannya orang-orang Nasrani. Allah katakan telah kafir mereka yang mengatakan seperti itu. Wa ma min ilahin ila illa ilahu wahid. Padahal tidak ada ilah yang hak kecuali satu saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Naam, bahkan ma'asyiral muslimin, Allah taala juga menyatakan dalam surat At-Taubah ayat 30. Allah taala menyatakan wa qalatil yahudu Uzair bin Allah wa qalatil nasara al-masih ibn Allah. Naam. Orang-orang Yahudi mengatakan Nabi Uzair adalah anaknya Allah. Orang-orang Nasrani mengatakan Nabi Isa Al-Masih alaihi salatu wassalam adalah anaknya Allah. Kata Allah, "Dzalika qauluhum bi afwahihim." Itulah ucapan mereka dengan lisan-lisan mereka. "Yudhahiruna qaulal ladzina kafaru min qabl." Yakni mereka meniru-niru ucapannya orang-orang kafir sebelum mereka itu. Qatalahumullah. Semoga Allah membinasakan mereka. Fa anna yufakun. Bagaimana mereka bisa dipalingkan seperti itu? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Lihat betapa Allah taala menyatakan ini ucapan kufur dan mereka adalah orang-orang kafir. Maka kalau kita nah mengikuti dengan menyelamatkan selamat ya Natal misalnya, ini adalah kekufuran ma'asyiral muslimin tanpa disadari. Hati-hati. Bertobatlah kita apabila ada yang mengatakan seperti ini. Siapapun Anda, apakah Anda sebagai pejabat, sebagai lurah, atau sebagai camat, atau sebagai pak guru, atau sebagai komandan koramil, atau apa saja, siapa kita? Siapapun selama kita muslim, haram hukumnya mengucapkan kalimat tersebut. Seperti itu. Karena itu ma'asyiral muslimin, lihat Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat-ayat tadi, Yahudi wa Nasrani itu kafir. Dan juga mereka mengatakan Isa itu anak Allah ataukah dialah Allah sendiri dikatakan kafir. Dan ini pun adalah meniru ucapan-ucapan kafir sebelum mereka. Ma'asyiral muslimin, karena itu haram hukumnya bagi kita untuk mengucapkan selamat dengan dasar ayat-ayat yang sangat banyak sekali. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai penutup khutbah yang pertama, kami ingatkan Allah Ta'ala menyatakan dalam firman di surat Al-Baqarah ayat 120, walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka tidak akan ridha sampai kalian hai kaum muslimin mengikuti agama mereka. Qala inna hudallahi wal huda. Kul inna hudallahi wal huda. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah sebenar-benar petunjuk. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliy wala nasir. Dan sungguh jika kalian mengikuti hawa nafsu mereka, yaitu orang-orang kafir, setelah datang ilmu pengetahuan tentang Islam ini kepada kalian, sungguh Allah Ta'ala bagi kamu tidak akan ada pertolongan dari Allah sedikit pun. Dan tidak pula ada perlindungan darinya di hari kiamat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Karena itu ma'asyiral muslimin, maka dengan penjelasan ini jelas bagi kita ma'asyiral muslimin, kita tidak boleh kemudian mengikuti mereka, orang-orang kafir secara umum, baik dalam mengikuti hari raya mereka, mengucapkan selamat kepada mereka, bekerja sama dengan mereka, mencintai mereka, tolong-tolong mereka, dan sebagainya. Karena mereka bukanlah kaum muslimin dan ajaran mereka adalah ajaran kufur yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba. Hadirin jamaah jemaah rahimani wa rahimakumullah. Termasuk perkara yang kita diharamkan untuk mengikuti orang-orang kafir dalam segala sepak terjangnya. Adalah yaitu mengikuti perayaan-perayaan yang dirayakan oleh mereka, termasuk apa yang mereka sebut sekarang dengan perayaan tahun baru. Yang kemudian secara sadar ataupun tidak kaum muslimin ikut dikirim mengikutinya, ikut merayakannya, bersuka cita dengannya, dan sebagainya. Ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Secara umum sebagaimana dalil-dalil telah disebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari mengikutinya. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahud wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan orang-orang Yahudi maupun Nasrani sebagai pemimpin kalian, pemimpin yang diteladani oleh kalian. Wa may yatawallahu minkum, kata Allah, wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Maka siapa di antara kalian hai kaum muslimin yang mencontoh mereka, mengikuti mereka, sepak terjang mereka, maka sungguh kalian termasuk golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Allah, sungguhnya Allah Ta'ala tidak akan berikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin, jangan kita mendolimi diri kita sendiri. Setelah kita mengetahui banyak sekali ayat-ayat Al-Quran melarang kita dari mengikuti mereka, bahkan Al-Quran menyuruh kita barok, berlepas diri dari mereka, justru kenapa kaum muslimin banyak yang kemudian tidak mau mengikutinya, justru kemudian larut di dalam apa yang mereka sebut dengan perayaan-perayaan tadi. Ma'asyiral muslimin, kita lihat acara-acara yang digelar oleh mereka penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan perbuatan-perbuatan dosa yang mereka lakukan. Bahkan sampai pagi hari meninggalkan ibadah, meninggalkan ketaatan, tidak kenal hal haram. Mereka minum-minum keras, membuang-buang harta dengan membuang-buang dan membakarnya dengan mercon dan sebagainya. Ini adalah perbuatan yang sia-sia. Seorang muslim tidak sepantasnya melakukan hal yang demikian. Allah Ta'ala menyatakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Anil laghwi mu'ridun. Nah, Allah menyatakan, ma'asyiral muslimin, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Itu orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka, dan mereka berpaling dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Kita lihat di dalam tahun baru, apakah ada manfaatnya kesia-siaan yang ada? Menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan tenaga, menyia-nyiakan harta, membuang-buangnya sekedar untuk menikmati kesenangan semalam padahal penuh dengan kemaksiatan dan dosa. Masa kita setiap tahun, ma'asyiral muslimin, menutup dan mengakhiri tahun dengan kemaksiatan terus-menerus? Lalu apa yang diharapkan kebaikan darinya? Kalau setiap tahun hidup kita diakhiri dan ditutup serta dibuka kembali dengan kemaksiatan semacam itu. Ma'asyiral muslimin, tentunya tidak layak kita berbuat seperti itu. Rasulullah menyatakan, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Di antara tanda kebaikan Islamnya seseorang, dia adalah meninggalkan perbuatan yang sia-sia yang tidak ada manfaatnya. Nah, ini kebaikan Islam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, dari apa yang telah dipaparkan tadi dan sesungguhnya masih banyak yang lain, maka ini semua menunjukkan kepada kita, na'am, bahwasanya Islam mengajarkan kepada kita prinsip-prinsip kebenaran, yaitu prinsip al-wala dan al-bara. Di antaranya adalah sikap bara, berlepas diri dari setiap kekufuran dan para pelakunya, yang di dalamnya kita mesti memiliki sifat memusuhi, membenci, na'am, tidak menyukai, dan kemudian tidak ada sikap toleransi sama sekali kepada kekufuran, kesyirikan, dan juga para pelakunya tersebut. Nah, sehingga ma'asyiral muslimin, inilah prinsip hidup kita sebagai seorang muslim. Maka sungguh aneh kalau seandainya orang hanya berdalil dengan berbagai macam ayat-ayat tentang kasih sayang, dengan dalih kita kan umat yang kasih sayang, kita harus saling tolong menolong, kita tidak boleh memusuhi dan sebagainya, tapi melupakan dalil-dalil tentang perintah Allah Ta'ala untuk memusuhi, membenci, dan berlepas diri dari segala kekufuran. Kita lihat orang-orang yang menyangka bolehnya hal tersebut, mereka justru masuk di dalamnya. Masa ada orang muslim mau jadi jongos untuk jadi penjaga di tempat-tempat ibadah mereka? Hah? Seperti itu. Masa ada orang muslim disuruh-suruh, diperintah untuk jadi na'am satpam, yakni yang melindungi dan menjaga keamanan ya di gereja mereka mau? Ini orang muslim yang gak beres semacam ini. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ingat kembali dalil-dalil tadi, ayat-ayat tadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai seorang muslim yang punya prinsip, memiliki ketegasan sikap di dalam menghadapi berbagai macam kekufuran, kesyirikan, dan juga para pelakunya. Ada saatnya kita lemah lembut, tapi juga ada saatnya kita harus tegas dalam berbagai prinsip agama kita. Jangan hanya lemah lembut yang akibatnya menjadikan kita muslim yang melempeng, muslim yang tidak punya harga diri, sehingga ngemis-ngemis di hadapan mereka, merendah-rendah di hadapan mereka. Nah, tidak ada nilainya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Akhirnya, sebelum kita tutup khutbah ini, mari kita mohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kebaikan pada kita di dunia dan di akhirat kita, lebih-lebih pada akhir-akhir tahun ini. Khususnya kita tidak tahu apakah ini adalah akhir dari kehidupan kita setelah ini ataukah tidak. Kita senantiasa berharap kepada Allah kebaikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم أجمعين سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله.